الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu berhubungan dengan penetapan rububiyah dengan dalil yang diistilahkan dengan dalilut tamanu'. Dan dalilut tamanu' ini ya khanifillah termasuk dalam jenis dalilun aqli yang sahih. Ya, pendalilan secara akal yang sahih dalam penetapan tauhidur rububiyah. Sebagaimana telah kita lewati kemarin, penerapan dalil utamanu yaitu apa? Bahwasanya tidak mungkin di jagat raya ini ada dua pencipta. Kenapa? Karena kalau seandainya ada dua pencipta dan penguasa di jagat raya ini, maka ketika keduanya berselisih akan ada tiga kemungkinan. Yang ketiga kemungkinan tersebut mencegah untuk terwujudnya dua penguasa di jagat raya. Sebagaimana telah kita lewati kemarin. Kemungkinan pertama, kedua-duanya mampu mewujudkan keinginannya dan ini tidak mungkin. Yang kedua, keduanya tidak mampu untuk mewujudkannya dan ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau sesembahan kok tidak ada satupun yang mampu mewujudkan, ini tidak pantas disembah. Kemudian kemungkinan ketiga, salah satu dari keduanya yang mampu untuk mewujudkannya, maka yang tidak mampu tentunya tidak pantas untuk dijadikan sebagai rob. Nah, sekarang berhubungan dengan dalil utamanu ini, apakah ayat di surat Al-Anbiya, "Law kana fihima alihatun illallah la fasadata," termasuk jenis dalil utamanu'? Ini akan kita baca dari penjelasan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Qala wa kathirun min ahli an-nazari yaz'umuna anna dalil at-tamanu'i huwa ma'na qawlihi ta'ala law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kebanyakan ahli nazar menyangka bahwasanya dalil utamanu yaitu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya pada langit dan bumi itu ada sembahan-sembahan selain Allah, maka langit dan bumi tersebut akan hancur. Li'tiqadihim anna tauhid ar-rububiyyati alladhi qarraruhu huwa tauhidul ilahiyyah alladhi bayyanahu al-Qur'an. Dikarenakan keyakinan kebanyakan ahlu nadar tersebut bahwasanya tauhidur rububiyah yang mereka tetapkan itu adalah tauhidul ilahiyah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Dan ini tentunya keliru. Nah, wada'at ilaihi rusul alaihi musallam, dan tauhid yang para rasul menyeru kepadanya. Walaisal amru kadzalik, dan perkaranya tidaklah demikian. Nah, jadi mereka tidak membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhidul ilahiyah, menyangka tauhid rububiyah itulah tauhid yang para rasul menyeru kepadanya. Bali tauhidul ladzi da'at ilaihi rusul wa nazalat bihil kutub huwa tauhidul ilahiyah al-mutadamminu tauhidar rububiyah. Bahkan tauhid yang para rasul menyeru kepadanya dan kitab-kitab turun karena sebabnya adalah tauhidul ilahiyah yang terkandung di dalamnya tauhidur rububiyah. Naam. Dan ini harus dipahami dengan baik. Para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan bukan untuk menjelaskan tauhidur rububiyah semata. Tapi yang menjadi inti adalah untuk menjelaskan tauhidul ilahiyah. Yang dalam tauhidul ilahiyah ini tercakup tauhidur rububiyah. Terus apa hakikat tauhidul ilahiyah? Wa huwa ibadatullahi wahdah la syarika lah. Yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Naam. Nah, berhubungan dengan ayat tadi berarti ikhwan, ketika ditanya apakah ayat law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Naam. Menunjukkan dalil utamanu. Maka jawabannya naam, tidak. Tapi ayat ini bukan enam ayat yang menunjukkan tentang penerapan dalil tamannu'. Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan ayat ini menunjukkan penetapan tauhidul uluhiyah, bukan tauhidur rububiyah. Dari isi mana? Dari isi Allah mengatakan law kana fihima alihah. Seandainya pada langit dan bumi itu ada alihah, ada zat yang diibadai selain Allah, maka akan rusak. Menunjukkan ayat dalam konteks penetapan tauhidul uluhiyah, bukan rububiyah. Padahal dalil utama untuk menetapkan apa? Mentaifah. Nah, tauhidul rububiyah saja. Dan itu dalilun aqli. Kemudian al-fasad pada lafaz lafasadata maknanya adalah al-halak lisamawati wal ard, yaitu kehancuran langit-langit dan bumi seandainya di sana ada ilah yang disembah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan, hancurnya. Berbeda dengan dalil utamanu. Kalau dalil utamanu, kerusakan atau fasad yang dimaksud pada dalil utamanu adalah apa? Tidak adanya penciptaan langit dan bumi. Karena tidak akan terwujud langit dan bumi kalau apa? Di sana ada rob-rob lebih dari satu. Kenapa? Karena satunya ingin menciptakan, satunya ingin meniadakan misalnya. Oleh karena itulah dari sini jelas bahwasanya ayat tidak berhubungan dengan dalil tamannu'. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita tahu bahwasanya ayat berhubungan dengan tauhidul ilahiyah yang hakikatnya adalah pemurnian ibadah kepada Allah semata, yang ini merupakan tujuan dakwah para rasul. Kenapa kok tujuan dakwah mereka bukan tauhidur rububiyah? Dikatakan oleh Ibn Abil Izz, fa innal musyrikina minal arabi kanu yuqirruna bi tauhidir rububiyah. Sebab sebenarnya orang-orang musyrikin dari kalangan Arab dulu mereka menetapkan tauhidur rububiyah. Mereka telah meyakini tauhidur rububiyah, dan ini telah disebutkan secara tegas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di mana hal ini ditetapkan oleh beliau dalam risalah ringkas beliau Arin dalam Al-Qawaidul Arba', kaidah yang keberapa? Pertama atau kedua? Baik. Dalam kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mereka mengakui tauhidur rububiyah. Wa anna khaliqas samawati wal ardh wa anna khaliqas samawati wal ardi wahidun. Dan bahwasanya pencipta langit-langit dan bumi itu satu. Kama akhbara ta'ala anhum, sebagaimana Allah telah mengkhabarkan tentang mereka biqaulihi wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, tentu mereka akan mengatakan Allah. Menunjukkan mereka mengakui Allah lah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Juga ayat qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Katakanlah wahai Nabi, limanil ardu wa man fiha, milik siapa bumi dan apa saja yang berada padanya? In kuntum ta'lamun, seandainya kalian itu mengetahui, sayaquluna lillah, mereka akan menjawab lillah, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mengakui tauhidur rububiyah, karena cakupan dari tauhidur rububiyah yaitu pengakuan bahwasanya Allah Al-Malik, zat yang menguasai jagat raya ini. Qul afala tadhakkarun, katakan wahai Nabi, terus kenapa kalian tidak berpikir? Jadi paragraf ini untuk apa? Menegaskan bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka apa? Mengakui Allah lah pencipta jagat raya dan mengakui tauhidur rububiyah. Fala mithlu hadza katsirun fil Qur'an. Wa lam yakunu ya'taqiduna fil asnami annaha musyarikatun lillahi fi khalqil 'alam. Dan yang semisal ini banyak di dalam Al-Qur'an. Dan orang-orang musyrikin, mereka tidaklah meyakini bahwasanya berhala-berhala itu menyekutui Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam. Fal kana haluhum fiha kahali amthalihim min musyrikil umami min al-hindi wa turki wal barbari wa ghairihim. Bahkan keadaan mereka itu dalam peribadatan terhadap berhala seperti apa? Seperti keadaan orang-orang semisal mereka dari musyrik-musyrik umat yang ada, dari orang-orang musyrikin di umat-umat yang lain, dari Naam musyrik Naam Hind, Taim India, Turki dan Barbar. Dan Al-Barbar Al-Khanifillah, yaitu penamaan yang mencakup kabilah-kabilah yang banyak di pegunungan Maghrib. Jadi kabilah yang banyak di daerah Maghrib itu diistilahkan dengan Barbar, sehingga mencakup kabilah yang tidak terhitung banyaknya. Ini kaum Barbar. Jadi para musyrikin tersebut yang di India, Turki maupun Barbar dan yang lainnya, naam, keadaannya sama. Taratan ya'taqiduna anna hadhihi tamathilu qaumin salihin minal anbiya'i was-salihin wa yattakhidunahum syufa'a wa yatawassaluna bihim ila Allah. Terkadang mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala ini adalah orang-orang saleh dari kalangan para nabi dan salihin. Ya, mereka khonifillah menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai pemberi syafaat dan bertawassul dengan berhala-berhala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa hadza kana asla syirkil arabi. Dan ini adalah apa? Dulu asal dari kesyirikan orang-orang Arab. Sehingga kalau ditanya asal kesyirikan orang-orang Arab apa? Abah Muhammad. Yaitu naam, asal kesyirikan mereka adalah menjadikan berhala-berhala sebagai apa? Pemberi syafaat dan sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Itu asal kesyirikan orang-orang Arab. Menjadikan para nabi, para salihin, nah, dibuat patung-patungnya dan dijadikan apa sebagai pemberi syafaat. Qala ta'ala hikayatan an qaumi Nuh. Faqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yahutha wa ya'uq wa nasra. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang kaum Nuh. Dan kata hikayatan sebagian ulama ikhwan fillah mengkritisi lebih bagus kalau diungkapkan dengan nam mukhbiran, yang mengkhabarkan tentang kaum Nuh. Kenapa? Karena hikayah ini ungkapan dari orang-orang Asy'ariyah yang mereka menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah hikayat saja, maka dijauhi penggunaan kalimat tersebut. Walaupun tentu yang dimaksudkan oleh Syekh di sini tidak seperti yang dimaksudkan oleh orang-orang Asy'ariyin. Waqalu la tadarunna alihatakum, kaum Nuh mengatakan jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Ketika diseru oleh Nabi Nuh untuk mentauhidkan Allah, alasannya apa? La tadarunna alihatakum. Ya, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian sekali-kali meninggalkan wad, suwa', yahut, ya'uq dan nasra. Ini nama-nama berhala pada kaum Nuh. Wa qad thabata fi sahih al-Bukhari wa kutub at-tafsir wa qasas al-anbiya'i wa ghairiha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairihi an min as-salaf. Dan telah sabit dalam sahih Bukhari dan kitab-kitab tafsir serta kisah-kisah para nabi dan selainnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan selain beliau dari kalangan salaf. Anna hadhihi asma'u qaumin salihina min qaumi Nuh. Bahwasanya berhala-berhala ini adalah nama-nama kaum yang saleh dari kaum Nuh. Falamma matu 'aqafu 'ala quburihim, tatkala mereka meninggal maka kaumnya beriktikaf di sekitar kubur mereka. Tsumma sawwaru tamatsilahum, kemudian mereka membuat berhala-berhala mereka, yaitu berhala-berhala orang saleh itu. Dibuatlah berhala. Naam. Untuk mengenang kesalehan orang-orang tersebut awalnya. Tsumma tala 'alaihimul amad, kemudian berlangsung lama, ya, zaman yang berlalu, kemudian apa? Nah, berlalu zaman yang panjang. Tsumma tala 'alaihimul amad, kemudian berlalu zaman yang panjang. Fa'abaduhum, maka mereka pun beribadah kepada berhala-berhala itu. Jadi generasi demi generasi berganti, generasi yang telah jauh dari pengetahuan terhadap asal muasal pembuatan berhala, akhirnya apa? Beribadah kepada berhala itu. Waliyatubillah. Wa anna hadhihi al-asnama bi'ainiha sarat ila qabailil Arab. Dan bahwasanya berhala-berhala ini menjadi apa? Menjadi tersebar di kabilah-kabilah Arab. Ya, dengan nama yang sama. Dzakar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qabilatan qabilah, kemudian Ibnu Abbas menyebutkan kabilah demi kabilah yang apa? Yang memiliki berhala-berhala tersebut. Nah, athar ini ikhwan fillah masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, tapi padanya pembicaraan yang panjang. Dan athar ini termasuk di antara riwayat Imam Bukhari yang dikritisi, ya kawan, di dalam sahih beliau. Naam. Dikarenakan datang dari riwayat Ibn Jurayj an Atha an Ibn Abbas Ibnu Jurayj an Atha an Ibnu Abbas. Diperselisihkan oleh para ulama siapa Atha tersebut. Nah, apakah Atha Al-Khurasani ataukah Atha Ibnu Abi Rabah? Apabila Atha tersebut adalah Ibnu Abi Rabah, maka athanya sahih. Dan kemungkinan inilah yang diduga oleh Imam Bukhari, akhwan. Makanya beliau masukkan dalam sahih beliau. Namun apabila Atha ternyata bukan Atha bin Abi Rabah, maka athanya dhaif. Dan itulah yang kuat, akhwan, bahwasanya Atha dalam riwayat ini adalah Atha Al-Khurasani. Bukan Atha bin Abi Rabah. Ya, Atha Al-Khurasani, maka atharnya dhaif. Kenapa? Karena Ibnu Jurayj tidak mendengar dari Al-Khurasani ini. Taib. Dan Atha Al-Khurasani tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Jadi terjadi dua inqita'. Dari mana kita tahu bahwasanya Atha dalam lewat ini Al-Khurasani? Nah, dari beberapa hal, ikhwan. Yang pertama, karena Imam Sana'ani menegaskan dalam tafsir beliau bahwasanya Atha adalah Al-Khurasani. Juga datang penegasan dalam Musannaf Abdul Razzaq, Atha tersebut adalah Atha Al-Khurasani. Juga ikhwan fillah, pernyataan sebagian a'immah yaitu Hisham bin Yusuf yang merupakan perawi dari Ibnu Jurayj. Nah, beliau menyebutkan apabila Ibnu Jurayj meriwayatkan dengan mengatakan Atha an Ibnu Abbas, maka yang dimaksud adalah Al-Khurasani. Nah, sehingga para murid ikhwani fillah ketika capek untuk menyebutkan apa? Atha Al-Khurasani an Ibnu Abbas, Atha Al-Khurasani an Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas, mereka langsung apa? Mengatakan Atha an Ibnu Abbas, begitu saja. Nah, karena saking banyaknya riwayat Ibnu Jurayj dari Al-Khurasani ini. Walaupun apa? Terjadi keterputusan sebenarnya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ya capek, yaitu bosan menyebutkan apa penulisan Al-Khurasani, sehingga mereka hanya menulis Atha begitu saja. Hal ini diterangkan dalam Tahdzibut Tahdzib. Dan Ibnu Hajar sendiri, akhwan, yang sangat kuat mengusahakan pembelaan terhadap Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Nah, beliau untuk athar ini juga apa? Menyerah. Dalam athar ini beliau mengatakan wa hadza indi minal mawadhi' al-aqimah min al-anil jawabis sadid wa la budda lil jawadi min kabwah wallahul musta'an. Dan athar ini di sisiku termasuk tempat yang sangat sulit untuk bisa mendapatkan jawaban yang benar. Dan mesti kuda yang sangat bagus berlari pun akan apa terjerembab. Wallahul musta'an. Maksudnya sekuat apapun Imam Bukhari dari sisi keilmuan dan hafalan, ya ada kekeliruan karena beliau manusia. Isyarat bahwasanya memang athar ini akhwani fillah sulit untuk di bila tentang apa kesahihannya. Makanya dari sisi sanad atharnya dhaif. Kemudian juga ikhwani fillah, dari sisi makna, Syekhuna Muhammad Ibn Hizam dulu menegaskan dalam pelajaran beliau, annal matan fihi nakarah, bahwasanya matannya ada kemungkaran padanya. Kenapa? Li'anna zahiral athar yadullu ala anna ibadatas salihin ba'da qaumi Nuh. Dikarenakan zahir dari athar menunjukkan bahwasannya peribadatan kepada orang-orang saleh setelah kaum Nabi Nuh. Ya, peribadatannya setelah kaum Nabi Nuh. Kenapa, ikhwan? Karena itu adalah nama-nama orang saleh di kaumnya Nabi Nuh, ya tidak? Setelah meninggal, dibuat patungnya. Kemudian generasi demi generasi berubah sampai zamannya lama, baru ada kesyirikan. Berarti apa? Kesyirikan ini terjadi setelah kaum Nabi Nuh. Nah, taib. Wadhahirul ayah yadullu ala anna ibadata salihin mawjudah fi zamani Nuh. Dan zahir dari ayat menunjukkan bahwasannya peribadatan kepada orang-orang saleh itu ada pada zaman Nabi Nuh. Sehingga antara ayat dan atas tersebut ada pertentangan. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang kemungkaran matan dari athar Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, yang semakin menguatkan tentang kelemahannya. Kan memang aneh. Nah, karena ayat Nabi Nuh mengatakan, kaum Nabi Nuh menjawab seruan Nabi Nuh apa? La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan ila akhiril ayah. Menunjukkan mereka sudah apa? Sudah melakukan kesyirikan, ya tidak? Sudah melakukan kesyirikan. Sehingga athar ini yang rajih dhaif. Waqad thabata fi sahih Muslim an Abi al-Hayyad al-Asadi qala li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani alla ad'a qabran musyrifan illa sawaituhu wa la timsalan illa tamastuhu. Dan telah thabit dalam sahih Muslim dari Abi al-Hayyaj al-Asadi, beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadaku, maukah engkau aku utus di atas perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Beliau memerintahkan kepadaku untuk aku tidak membiarkan satu kubur yang ditinggikan kecuali aku samakan dengan kubur-kubur yang lain. Dan beliau perintahkan untuk aku tidak meninggalkan satu berhala pun kecuali aku apa? Aku menghapusnya. Wala timthalan illa tamastuhu. Dan timthal mencakup apa? Berhala yang tiga dimensi atau gambar-gambar makhluk bernyawa yang dua dimensi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa fi sahihain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi maradi mautihi la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma fa'alu. Dalam sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan di sakit yang mengantarkan pada kematian beliau, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur para nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi memperingatkan dari perbuatan mereka itu. Nah, qalat Aisyah radhiyallahu anha, walau la dzalika la ubriza qabruhu walakin kariha an yuttakhadha masjida. Aisyah mengatakan seandainya bukan karena itu, maka sungguh kuburnya akan dikeluarkan, akan dinampakkan. Akan tapi, beliau membenci untuk apa? Kuburnya dijadikan masjid. Makanya apa? Beliau dikubur di ghurfah Aisyah radhiyallahu anha dan tetap ditutup di ghurfah tersebut. Tidak dinampakkan. Hadits muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi sahihain annahu dzukira fi maradi mautihi kanisatan bi ardil Habasyah. Dalam sahih Bukhari juga disebutkan di sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau disebut apa? Kanisah, gereja di negeri Habasyah. Wa dzakara min husniha wa dzukira min husniha wa tasawiri fiha. Dan disebutkan bagusnya dan apa? tasawir, yaitu gambar-gambar yang ada padanya. Ini kebiasaan gereja demikian, gambar-gambar. Kemudian berhala-berhala. Faqala inna ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih banu ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka at-tasawir. Mereka itu kalau ada yang mati di kalangan mereka orang yang saleh, mereka bangun di atas kuburnya masjid dan mereka membuat gambar-gambar seperti itu. Ulaika syirrul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Wa fi sahih Muslim inda anhu sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala qabla an yamuta bi khamsin. Dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan sebelum beliau wafat sejarah 5 hari. Jadi 5 hari sebelum wafatnya, menunjukkan ini kalimat-kalimat akhir beliau memperingatkan dari kesyirikan. Tidak berhenti dari berdakwah kepada tauhid. Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Sungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh di kalangan mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid, ketahuilah jangan kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, sebab sungguhnya aku melarang kalian dari itu semua. Nah, ini semua ikhwani fillah dalil-dalil disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala untuk apa? Menunjukkan bahwasanya asal kesyirikan Arab ikhwani fillah adalah apa? Adalah ghulu terhadap orang-orang saleh. Nah, ghulu terhadap orang-orang saleh, mereka jadikan orang-orang saleh sebagai wasilah-wasilah atau sebagai apa, makhluk-makhluk yang diinginkan syafaatnya di sisi Allah. Dibuat berhalanya, dibuat gambar-gambarnya, kemudian baru apa, mereka beriktikaf atau melakukan peribadatan di sekelilingnya. Nah, dan dalil-dalil ini dalil-dalil penting dalam perkara tauhid. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid beliau. Tayyib, nak tayyib hadha, subhanakallah, wa bihamdika asyhadu.